lebih tinggi penglihatan. Walaupun laut-laut itu dalam, lebih dalam lagi perasaan. Betapa cantik-cantik sinar bulan, lebih cantik gadis yang kau sayang. Betapa cerah-cerah bintang, bilang